السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضل الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan limpahan nikmat-nikmat kepada kita dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri daripada majelis ilmu, majelis ilmu yang kita harapkan dengannya akan menjadi pemberat hasanah dalam mizan, dalam timbangan amal kita nanti yaum kiamat. Amin. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Syarah Masail Jahiliyah, masih dalam Al-Mas'alatul Hadiyah wal Khamsun 51. Ini tentang bagaimana mereka ahlul jahiliyah mensifati Al-Quran sebagai ucapan manusia. Jadi Al-Quran dianggap sebagai kalamul basar, ucapan manusia. Pada pertemuan yang telah lalu dijelaskan bahwasannya hal tersebut merupakan kekufuran, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Mengucapnya pertama kali, apa yang mempelopori adalah Al-Walid bin Mughirah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudathir. Kita lanjutkan penjelasan daripada Syekh Al-Fauzan. والمشركون يعرفون أنه كلام الله. Dan orang-orang musyrikin mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah. Wa annahu laisa min kalami Muhammadin, dan bukan ucapan Muhammad. Kenapa demikian? Li'annahu law kana min kalami Muhammadin ma kana bi istita'atihim an yaqulu mithlah. Karena kalau Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad, setegas apapun manusia, sejenis apapun dia, kalau kemudian penentangnya berusaha untuk menyainginya dalam apa yang dia buat, kalau memang itu adalah ucapan yang dibuat oleh Muhammad, tentu mereka mampu untuk mengucapkan yang semisal apa yang dibawa olehnya. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar di tubuh. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti mereka juga. Kalau kana min kalamihi kana bi istita'atihim an yuhaquhu Allahu jalla wa ala tahtahu. Tentunya kalau itu adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mampu untuk menirukannya, untuk juga menghikayatkannya, membuatnya. mengungkapkannya sebagaimana ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, kalau seandainya itu betul-betul adalah ucapan Muhammad dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menantang mereka. Ayatu bimithli, supaya mereka bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul la in istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhamira. Seandainya saja mereka berkumpul bersatu padu, baik dari kalangan jin maupun manusia, semuanya, untuk mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan sanggup untuk membuatnya. Walaupun mereka bersatu padu dan saling bantu-membantu satu dengan yang lain. Jadi itu ada isyarat manusia dengan jin memang bisa saling bantu. Ya seandainya kemudian mereka saling bantu, tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kalau yang semisal Al-Quran tidak mampu tuh ini. 10 surat saja. Al-Quran itu ada 100 lebih, 114 surat. Au bi'asri suwarin mithla. 10 surat yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan am yaquluna tara qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi muftariyat wa ad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dalam surah Hud Allah menyatakan, apakah mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat-buat oleh Muhammad? Katakan yang Muhammad kepada mereka, silakan kalian membuat. Kalau memang Al-Quran itu dibuat-buat, silakan kalian membuat, tidak usah banyak-banyak, 10 surat saja. Yang semisalnya, terserah apakah singkat ataukah panjang. Apakah pendek, yang paling pendeknya, misalnya semisal, Qul huwallahu ahad, apa ina kal-kautar, atau wal-aksor, atau manapun yang kalian anggap itu adalah paling mudah. Buat yang semisalnya, 10 surat. Allah menyatakan, "Qulfa'tu bi asri suwarin mithlihi." Buatlah 10 surat yang semisalnya, muftariyat, dan kalian ada-adakan sendiri. "Wad'u man istata'tum min dunillah," dan ajak siapapun yang kalian mampu untuk kalian ajak selain Allah Subhanahu wa taala untuk membuatnya. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Kalau 10 surat juga masih tidak bisa, au bi suratin wahidah, atau hanya satu surat saja, mithli, yang semisalnya satu surat. Allah menyatakan, am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini dalam surah Yunus. Oh, dalam surah Hud tadi 10 surat. Dalam surah Yunus Allah katakan, datangkan satu surat saja dan silakan kalian ajak siapa yang kalian mampu untuk kalian ajak selain Allah, kalian bantu membantu dalam membuat satu surat untuk kemudian ditandingkan dengan Al-Qur'an. Ditandingkan siapa yang lebih, apa istilahnya, mendekati daripada Al-Qur'an. Yani keelokan gaya bahasanya, kekokohan lafaz-lafaznya, dan kedalaman kandungan-kandungannya. Enggak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mitslih. Kalau kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah oleh kalian datangkan satu surat yang semisalnya, satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, kemudian ada saksi-saksi kalian. Saksi-saksi di sini bisa bermakna akwanakum, yaitu orang-orang yang akan bersatu padu bersama kalian, ya, untuk membuat yang semisal satu surat dalam Al-Quran. Atau suhada di sini hukam usaha, yakni pemutus perkara, yang yakni hukam dalam artian orang yang paling fasih menjadi pemutus perkara, apakah ini mendekati Al-Quran atau tidak. Satu surat saja, ya. Mereka tidak sanggup untuk melakukan itu dalam kondisi mereka begitu sangat membenci Rasulullah SAW dan begitu sangat mendustakan beliau dan begitu sangat hasrat untuk menjatuhkan beliau. Tapi mereka bersatu padu pun tidak sanggup untuk kemudian membuat yang semisal Al-Quran, satu surat saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun-nar." Kalau kalian tidak melakukan itu dan tidak mampu untuk melakukan itu, wa lan taf'alu dan selamanya tidak akan mampu. Artinya di situ bahwa ini merupakan mukjizat daripada Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan ada yang sanggup untuk membuat yang semisalnya sampai hari kiamat, dan sampai sekarang sudah berjalan 1,5 milenium hampir dari semenjak Al-Qur'an diturunkan. Ya, 1500 tahun hampir mendekati 1500 tahun. Tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Yakni dari sisi kandungan-kandungannya, dari sisi lafaz-lafaznya dan kandungan-kandungannya. Karena Al-Quran benar-benar adalah kalamullah. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak akan mungkin kalamul khaliq terserupakan dengan kalamul makhlukin. Ya, tentunya bagi orang-orang yang insaf dalam penilaian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, "Wa man tadabbara al-Qur'an wajada fihi min wujuhil i'jaz fununan zahirah wa khafiyah min haythul lafz wa min jihatil ma'na." Siapa saja yang mau mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapati sisi-sisi ijaz, mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Perkara-perkara yang melemahkan, yang tidak akan bisa untuk ditiru. Baik yang tampak maupun yang sama. Baik dilihat dari sisi lafaz maupun dilihat dari sisi maknanya. Allah menyatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra kitabun, yakni Al-Qur'an, adalah satu kitab yang telah dipokokkan ayat-ayatnya, yakni lafaz-lafaznya, kemudian telah dirinci dijelaskan fusilat, yakni kandungan maknanya, tafsirannya, yang datang dari hakimun khabir, Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala perkara. Ibnu Katsir kemudian mengatakan dapat akbar anhu ghaibat, di mana Al-Qur'an memberitakan tentang perkara-perkara yang ghaib, madiyah wa atiyah, baik perkara yang ghaib yang telah lewat ataupun perkara yang baik yang akan datang. Tentunya tidak akan sanggup untuk bisa membuat yang seperti ini daripada manusia. Perkara yang akan datang mereka tidak mengetahui. wa kanat wa waqa'at tabqa ma akbara sawa'an bisawa'in. Dan ternyata semua yang diberitakan itu yang telah lewat betul-betul telah terjadi, yang akan datang belum terjadi, betul-betul kemudian datang waktunya dan terjadi. Dan banyak contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Semisal Alif Lam Ra, surat apa itu? Surat Ar-Rum. Ghalabatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Romawi akan dikalahkan. Yakni berita tentang satu negara adidaya yang sangat besar, luar biasa pada saat itu, yang mungkin mereka sendiri, bangsa Romawi, tidak merasa akan bisa ada yang mengalahkan. Tapi Al-Quran memberitakan Guli Batirum Fi Adnal Ardi, pada tanah yang dekat, yakni pada daerah yang dekat. Kemudian setelah dikalahkan, mereka kembali mengalahkan dalam hitungan hanya beberapa tahun di bid'i sini. Yang terjadi persis seperti yang diberitakan Al-Quran. Persis seperti yang diberitakan Al-Quran. Di bid'i sini, bid'u itu adalah hitungan antara 3 sampai 9 tahun. Dan terjadinya setelah ayat ini itu 6 tahun setelahnya. 6 tahun setelahnya terjadi betul. Romawi dikalahkan Persia, kemudian kembali mengalahkan Persia. Dan apa yang belum terjadi itu pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya. Seperti misalnya tanda-tanda kiamat, ya, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, ya, munculnya Ya'juj wa Ma'juj nantinya, dan seterusnya, itu akan terjadi pasti. Wa amara bi kulli khair, dan Al-Qur'an memerintahkan segala perkara yang baik yang tidak butuh untuk kemudian direvisi. Kalau hukum buatan manusia, ya, tentu orang yang membuat hukum adalah orang-orang yang paling cerdasnya. Tetapi setiap tahun sekali direvisi, atau beberapa tahun kembali direvisi, tidak lagi up to date, tidak lagi bisa relevan dalam segala zaman. Berbeda dengan yang namanya Al-Qur'an, tidak butuh untuk direvisi. Kandungannya tidak pernah habis digali. Para ulama Islam, mereka menggali begitu sangat dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Kemudian wanaha an kulli syarr, dan melarang dari segala kejelekan. Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan sidqan, dengan kebenaran, wa adlan, dan keadilan. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, benar dalam setiap berita dan adil dalam setiap keputusannya, hukum-hukumnya. Fa kulluhu haqqun wa sidqun wa adlun wa huda, maka semua yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran, juga keadilan dan petunjuk. Laisa fihi mujazafah, tidak ada padanya semrawut. Mujizabah itu artinya serampangan. Walakadir, tidak ada kedustaan. Walaktirah, dan tidak ada pula diadakan. Karena yujad di as'ar al-Arab, sebagaimana hal itu didapat pada syair-syair bangsa Arab, ya, wa'medihim, dan bangsa-bangsa lainnya, termasuk bangsa kita, yang namanya syair, ya, ataupun sajak, ataupun puisi, ataupun nyanyian, ataupun yang misalnya, semuanya penuh dengan al-akadzib wal mujazafah. Allati la yusin syi'ruhum illa bina, penuh dengan kedustaan-kedustaan, penuh dengan kalimat-kalimat yang serampangan, dan di mana syair tidak akan terlihat menjadi indah dan bagus kecuali dengan itu. Yakni kalimat-kalimat hiperbolis, ya, untuk kemudian mengindahkan, memperindah, atau kemudian untuk bisa membuat ketertarikan daripada lafaz-lafaznya. Karena filafi syair, sebagaimana disebutkan dalam syair, inna adzabak adzaban, Syair itu yang paling eloknya adalah yang paling dustanya. Maka akan tampak terlihat sangat elok dan indah syair di saat isinya adalah perkara-perkara yang di situ penuh dengan kedustaan. Apalagi syair memang di sana kalau syair Arab ya itu memiliki kaidah-kaidah seperti sajak gitu. Akhiran-akhiran. Sehingga untuk bisa tepat sesuai dengan sajak alurnya dan akhirannya, kofiahnya ya, diakhiri dengan nun semua, lam semua, mim nun semua dan semisalnya, maka terkadang butuh kepada kalimat-kalimat hiperbolis. Kata-kata yang disesuaikan sehingga akan tampak indah. Sehingga ya paling indahnya, paling eloknya, paling bagusnya adalah paling dustanya. Karena tidak sesuai dengan waqi, disesuaikan dengan syair, kaidah-kaidah syairiyah. Wa qadidul qasidah at-tawilatil madidah qad istanala ghalibuha fi wasfil nisa aw al-khayl aw al-qamar. Kemudian kamu dapati qasidah-qasidah misalnya ya yang panjang ya, puisi-puisi panjang lebar mayoritasnya digunakan hanya untuk menggambarkan tentang wanita. Ini orang-orang Arab ya, dan sekarang pun juga sama nyanyian-nyanyian kan kaitannya seputar masalah itu, tentang percintaan, tentang ini, tentang itu. Atau kalau orang Arab juga biasa memuja khayl, kuda, ataupun ya dalam rangka untuk memuji khamr, minuman keras. Au fima fi syatsin muayyan, au faras, au nafah, au harb, atau memuji seseorang tertentu, atau kuda yang gagah, atau onta, atau peperangan, au kaina, au mafafat, au sibak, au syai' minal musyahadatil muta'ayyinah, atau satu kejadian, atau satu pengerian, atau tentang binatang buas, atau sesuatu yang disaksikan muta'ayyinah, sesuatu yang setiap orang tahu. Artinya tidak ada nilainya. Apa yang bisa diambil faedah daripada itu semua? Tidak ada nilainya. Hanya diambil dari susunan katanya, kemudian dilantunkan dengan bahasa yang merdu, dinikmati, itu saja. Tidak ada manfaatnya. Misal contoh sesuatu yang musyahadah muta'ayyinah, sesuatu yang disaksikan dan sesuatu yang setiap orang tahu. Kalau dalam bahasa kita misal ya nyanyian, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, apa kira-kira manfaatnya ya. Jadi setiap orang lihat dan tahu kan, tidak ada manfaatnya ya. Berbeda dengan Al-Quran yang paling ringkasnya sekalipun terkait dengan kandungan yang sangat dalam, kaitannya dengan perkara akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kandungannya sangat dalam sekali. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wal 'asr, innal insana lafii khusr. Orang langsung bisa ya mendengar itu luar biasa, akan terpukul bagi orang yang paham terhadap kandungannya, apalagi orang Arab, apalagi paham terhadap berbagai macam faedah-faedah ya dalam bahasa Arab, akan tertegun dan terkabung-kabung. Sesuatu yang luar biasa ya, tidak bisa untuk disamakan dengan apapun. Itu gambarannya ya. Dan masih panjang penjelasan daripada disertasi dalam permasalahan ini. Syahidnya di sini bahwasanya kita katakan Al-Qur'an adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ucapan Syekh. Falam ya'tu fi syai'in min dzalik, mereka tidak sanggup untuk mendatangkan sedikit pun daripada itu. Disuruh yang semisal Al-Qur'an tidak mampu, ya 10 surat tidak mampu, ya sudah satu surat saja juga tidak mampu. Ya tidak di dinding tadi apa bisa jadi surat? Dalam bahasa Arab misalnya, mereka di antara mereka ada yang membuat ya wabr misalnya, atau al-fil mal-fil, wa ma'adroka mal-fil, inna uzunahu tawil, dan seterusnya, kalimat-kalimat yang enggak ada tandingannya. Gajah, tahu kamu gajah? Gajah itu kamu tahu apa enggak? Kayak gitu bahasanya. Jadi gajah binatang yang telinganya panjang, terus kakinya lebar atau telinganya lebar dan seterusnya. Dia menggambarkan sesuatu yang usaha muayyan. Ya setiap orang tahu dan tidak ada faedahnya. Sehingga di saat Amr bin As mendengar dari Musa yang atau Kadza yang menyebutkan tentang ayat yang dia beri judul, aku barusan mendapatkan wahyu ini, wahyu tentang kelinci. Ya kita tahu, ya wabur itu artinya kelinci. Inama anta uluba wasoder atau siar wasoder gitu. Nah, ini menjelaskan tentang wabur kelinci. Kelinci itu adalah serunis mungkin seperti ini. Orang setiap orang tahu, tidak usah kamu beritahu. Kalau itu diwahyukan, ya sangat lucu gitu. Yang bisa untuk sekedar menyamai, misalnya pengen Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Al-Qari'ah yang memekakkan. Apa itu yang memekakkan? Tahukah kamu apa sesuatu yang memekakkan itu? Kejadian tentang hari kiamat. Orang langsung mendengar, kepengen mengetahui kalimat selanjutnya apa itu. Kan gitu. Kan sesuatu yang remuh sangat, bukan sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang akan datang, belum terjadi. Dan semisalnya, sehingga betul-betul tidak bisa untuk kemudian mereka membuat yang semisal Al-Quran, walaupun pada satu surat yang paling pendek sekalipun. Ma'aku prihim wa'ina dihim wa'fiksim ala musaqatillahi wa rasulih, bersama dengan kekuburan mereka, penantangan mereka, dan sangatnya mereka ini untuk musaqatillah, ya, menyelisih Allah SWT dan Rasulnya. Kalau kan nanti setahatim anjaku bisora mimitri lama ta'afon, seandainya saja mereka mampu untuk mendatangkan surat yang semisalnya, ya tidak akan kemudian mereka berpikir ulang, tidak akan menunda-nunda sama sekali. Mereka akan langsung itu membuat satu surat, siap. Satu kitab pun kita siap. Bahkan tidak hanya satu kitab, 100 kitab kita siap, ya kan? Kenapa? Karena kebencian yang sudah sampai berumur mereka ini kepada Rasulullah. Tapi mereka enggak punya jalan keluar sama sekali. Ini enggak bisa ditandingi ini Al-Quran ini. Satu suratnya saja enggak bisa untuk kita tandingi. Coba bayangkan. Maksudnya sudah tidak lagi ada jalan untuk kemudian mereka lari. Yang meninggalkan daripada Al-Quran. Maksudnya mereka percaya. Dan memang sebetulnya mereka tahu Al-Quran datangnya dari Allah SWT. Walakin ajizu an dzalik. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk membuat yang semisal itu. Padahal dari ka'ala annahu kalamullah jalla wa'ala. Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran benar-benar kalamullah jalla wa'ala. La kalam ghairihi, bukan ucapan selain Allah. La kalam Jibril, wala kalam Muhammad, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Muhammad. Wa innama huwa kalamullah. Akan tetapi itu adalah murni kalamullah. Wa innama Jibril wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam muballighan anillah jalla wa ala. Dan bahwasanya Jibril dan Muhammad hanya sebatas penyampai dari Allah jalla wa ala. Kalamahu bi amanah, menyampaikan firman-firman-Nya dengan penuh amanah. Wal kalam yudhaf ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu mubalighan mu'addiyan. Dan ucapan itu disandarkan kepada pengucapnya yang pertama, bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan. Semisal ana di sini jelas yang bicara ini kan ana, ya, keluar dari lisan ana. Tapi ana katakan Qala Syekh Al-Fauzan, kan begitu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini ucapan daripada Syekh Al-Fauzan pertama kalinya, ya. Demikian pula hadis-hadis Rasul, walaupun anak yang mengucapkan, anak katakan Qala Rasul, karena itu yang mengucapkan pertama adalah Rasulullah SAW. Sehingga ucapan itu dinisbatkan kepada siapa pengucap pertamanya, bukan siapa penyampainya. Maka itu merupakan adab di dalam menyampaikan dalam ta'lim. Misalnya ya, para asatidzah selalu mereka akan membuka darinya, misal kitab ini, kitabnya Syekh Shalih Fauzan ya, yang disebutkan kalau Syekh Shalih Fauzan, berkata Syekh Shalih Fauzan, bukan gak langsung buku, baca itu tanpa menjelaskan seolah-olah itu disebutkan pada dirinya sendiri. Tidak, ini adalah adab. Maka Allah SWT yang mengucapkan pertama kali firman-firman-Nya Al-Quran, sehingga dinisbatkan kepada Allah SWT. Walaupun yang menyampaikan adalah Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Wal-kufar yukabirun. Ada pun orang-orang kafir, mereka sombong. Tawatan yang ulu. Mereka satu ketika mengatakan Al-Quran sihir. Al-Quran itu adalah sihir. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am Allah mengatakan walau nazalna alaika kitaban fi qirtasin falamatuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya saja kami turunkan kepadamu yang Muhammad satu kitab langsung dari langit turun dan dilihat oleh mata-mata mereka dalam lembaran-lembaran kertas, kemudian setelah turun dipegang oleh tangan-tangan mereka ya, misal mereka tetap akan mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Oh, bagaimana bisa beriman mereka ini? Inna dari lasik mubin, tiada lain ini hanyalah sihir yang nyata. Watawatan yang ulun, dan pada kesempatan yang lain mereka mengatakan innahu ta'allamahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ulama'i ahli kitab. Ini dipelajari oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ulama'nya ahlul kitab. Loh, kok bisa seperti itu? Padahal ahlul kitab itu mereka punya bahasa sendiri, bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab yang sangat fasih. Ya, sampai pun para pujangga-pujangga Allah tidak akan sanggup untuk menyamai dan menandingi kefasihannya. Kok kemudian dikatakan ini dipelajari Muhammad dari orang ajam? Allah SWT menyatakan walaqad na'lamu annahum yaqulun, dan sungguh kami telah tahu bahwasanya mereka mengucapkan innama yu'allimuhu basar, bahwasanya Muhammad itu diajari oleh orang lain. Ya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamin. Bahasa orang yang dituduhkan kepadanya itu adalah bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Orangnya bukan orang Arab, orang ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan ini adalah bahasa Arab, Arabian yang sangat nyata, yang sangat fasih. Enggak mustahil, enggak mungkin. Jadi kembali kepada ucapan si wa yunawwi'una al-aqwal, dan banyak mereka tuduhan-tuduhan itu tidak hanya ini, mereka beragam ucapan-ucapan mereka yang intinya untuk menolak. Mimma yadullu ala kendihim bihada wa tafra'u sawtihim, yang menunjukkan akan dustanya mereka, dan itu hanya sekedar perkaan-perkaan mereka, anggapan-anggapan mereka. Falladhi ya'taqid anna al-Qur'an kalam Muhammad wa annahu qawlul basar fa qawlu hadza huwa qawl ahli jahiliyah. Maka orang yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Muhammad, bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia, maka ucapan ini adalah ucapan ahli jahiliyah. Ya serupa dengan ini kalau ada orang mengatakan kitab suci itu fiksi, ini sama saja. Fiksi yang dibuat manusia. Kama alaiha jamiyah wal mu'tazilah wa man syabahani. Bagaimana itu keyakinan jamiyah, mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka. Bagaiman yang belum inna Qur'an laisa kalamullah wa innama khalaqahullahu jalla wa ala bi Jibril au bi Muhammad au bi lawhil mahfuz. Jadi orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah, ya. Itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada Jibril. Dan artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam, ya, menciptakan ucapan ada pada Jibril. Allah tidak berbicara, tetapi Allah ciptakan kalam pada Jibril. Atau pada Muhammad, atau pada Lauhul Mahfuz, sehingga Al-Qur'an itu makhluk. Allahu Akbar, kita mengenal akal ibadah apa yang semacam itu daripada pendapat-pendapat yang batil. Ya, alasan yang mungkin dia kalau tidak dilihat ya, setelah terungkap dengan ucapan ambil dari dia, Allah Taala alam bahwa ini yang kita pelajari pada